waktu memilih istri dulu karena ketidaktahuan tentang kriteria yang syar'i, bagaimana sekarang sudah kartun ya. Alhamdulillah. Biasanya yang namanya istri itu selalu mengikuti suami. Sehingga kun salihan. Satakun salihatan. Kun salihan. Kun salihan. Engkau jadi saleh. Niscaya istrimu akan menjadi saleha. Artinya dengan lambat laun, dengan dididik-dididik ya. Kenapa demikian? Karena kebiasaan seseorang wanita itu mengikut suaminya. Pengen mencari keriduan, setelah keriduan Allah, mencari keriduan suami. Maka ketika kamu menyatakan, aku gak suka kalau begini, aku gak suka kalau begitu, pasti dia akan berupaya untuk merubah dirinya. Supaya suaminya suka. Benar. Itu umumnya. Walaupun ada yang sebaliknya. Suaminya yang ingin meridhoakan istrinya. Apa maumu sayang? Aku harus berhenti dari dakwah ini. Nah, ini yang terbalik. Terbalik. Biasanya wanita yang begitu. Bagaimana supaya dia diridhoi suaminya? Kenapa demikian? Karena sang suami memiliki hak untuk menikah 2, 3, atau 4. Sehingga dia khawatir. Kalau sampai aku tidak membuat keridhoannya, khawatir dia nikah lagi dengan yang baru. Kenapa? Saya itu mendambakan wanita yang begini, begini, begini. Emang saya kurang apa? Pasti begitu jawabnya. Iya kan? Dia akan berupaya untuk bersikap baik. Sehingga jangan khawatir. Dengan doa pada Allah SWT. Dan berupaya untuk mendidik istri. Dimulai dari diri kita sendiri. Insya Allah istri akan terbawa.